Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah belajar Tauhid. Tauhid adalah syarat mutlak masuk ke dalam surga. Saudaraku, orang yang menginginkan kebahagiaan di surga, maka dia harus memiliki modal yang satu ini, yaitu modal bertauhid. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bertauhid, meskipun terkadang dia diazab sebelumnya ke dalam neraka karena dosa yang dia lakukan. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqq wal nara haqq adqalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga rasulnya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan juga rasulnya, dan kalimatnya yang Allah tiupkan kepada Maryam dan ruh dari Allah SWT, dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah SWT akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang telah diamalkan. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan لا إله إلا الله, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia mengharap dengan kalimat tersebut wajah Allah SWT. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya modal utama untuk mendapatkan surga Allah SWT adalah dengan bertauhid. Itulah halaqah yang kedua, dan sampai berjumpa kembali pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhukum Abdullah Rai.